Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azzakumullah jami'a. Walhamdulillah nashkurullah wa nahmaduhu ala asma'ihi wa sifatihi al-husna wal-'aliyah wa ala ni'amihi wa minnatihi alayna wa kadhalika la nansa an nusalliya ala nabiyyina al-mustafa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa fi hadhihi al-fursah al-mubarakah fa insyaallah hadhihi al-lailah سنواصل درسنا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما زلنا في باب الحياء. Masih dalam bab pembahasan seputar rasa malu. Haddatsana Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zazan. Yang pertama Zal, yang kedua Zal. Ya, yang pertama Zai, yang kedua Zal. Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zazan. Diakhiri dengan alif dan nun, ya. Berarti dia mamnu minasarf ma'al alamiyah. Nah, At-Tamimi Abu Ishaq. Ar-Razi. Yulaqabu bisaghir. Yulaqabu bisaghiri. Nah, lakabnya adalah as-saghir. Thiqatun hafizun. Thiqatun hafiz. Qala haddathana Abdul Razzaq. Telah menghabarkan kepada kami Abdul Razzaq. Abdul Razzaq di sini adalah Abdul Razzaq ibnu Hammam. Menggunakan hak besar ibnu Hammam ibni Nafi' Al-Himyari Maulahum. Abu Bakrin As-Sanna'ani. Ya. lebih dikenal dengan Abdurrazzaq As-Sanani. Barakallahu fikum. Ya, sahibul musannaf. Ada yang namanya musannaf Abdurrazzaq. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun hafidhun. Thiqatun hafidhun. Musannifun syahirun. Musannifun syahirun. Umiya fi akhiri umrihi. Umiya fi akhiri umrihi. Fataghayyara. Wakana yatashayya. Wakana yatashayya. Tayyib. Ya. Abdurrazzaq As-San'ani siqah hafiz. Beliau adalah salah seorang pengarang, ya, musannaf yang terkenal. Beliau mengalami kebutaan di akhir-akhir umurnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Buta di akhir umur, faktor usia. Barakallahu fikum. Sehingga terjadi perubahan pada hafalan beliau. Nah, catatan berikutnya, wa kana yatashayya, dan beliau, barakallahu fikum, tayyib, terkena, ya, pemahaman Syiah. Nah, karena memang pengaruh dari, barakallahu fikum, negerinya, beliau dari Yaman, ya, saat itu negeri Yaman, barakallahu fikum, mayoritas, ya, dikuasai oleh orang-orang yang berpemahaman Syiah. Zaidiyah. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga mau tidak mau itu mempengaruhi, barakallahu fikum, tayyib, pemikiran beliau. Ya, karena sejak kecil tinggal di lingkungan seperti itu, barakallahu fikum, sehingga terkena pemahaman itu. Naam. Tayyib. Walaupun barakallahu fikum mereka menyebutkan, ya, tidak terlalu parah dan berbahaya, barakallahu fikum. Nah, pemahaman Syiahnya. Sehingga masih diambil periwayatan dari beliau, barakallahu fikum. Thiqatun hafiz. An Ma'mar, dari Ma'mar. Ma'mar Ibnu Rashid. Ma'mar bin Rashid. Al-Azdi. Menggunakan Zai. Al-Azdi. Al-Haddani. Al-Haddani Abu Urwa Al-Basri. Nah, barakallahu fikum. Ya, aslinya beliau orang Basrah, tapi lebih lama tinggal di Yaman, barakallahu fikum. Nah, dan lebih memilih untuk tinggal di sana, ya. Nah, karena beliau, barakallahu fikum, diikat oleh orang Yaman, ya, dengan dinikahkan gadis Yaman. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau sudah begitu nyaman di negeri Yaman, seperti tanah kelahirannya sendiri. Ya, sehingga beliau lebih sering di sana daripada kembali ke kampung halamannya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga sampai-sampai kalau dia meriwayatkan hadis bukan dari ahli Yaman, bahkan dari tempat tanah kelahirannya sendiri, itu hadisnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Iya, sayyid. Siqatun sabtun fadilun. Siqatun sabtun fadilun. Illa fi riwayatihi an sabit. Siqatun sabtun fadilun. Illa fi riwayatihi an sabit. Wa A'mash wa Hisham ibni Urwah syai'an. Nah, ya. Dia hukum asalnya rawi yang thiqah, kokoh dan memiliki banyak keutamaan. Hanya saja riwayatnya dari Thabit bin Aslam Al-Bunani, Imam A'mash, Sulaiman ibnu Mihran dan Hisham ibni Urwah syai'an, ada sesuatu. Nah, maksudnya sesuatu di sini adalah kelemahan padanya. Barakallahu fikum. Naam. Yahya ibnu Ma'in mengatakan fihi ittirab. Ada kegoncangan pada riwayatnya dari Hisham bin Urwah, dari Thabit Al-Bunani dan Asim ibn Abi Najud. Barakallahu fikum. Tayyib. Wakadha fima haddatha bihi bil Basrah. Wakadha fima haddatha bihi bil Basrah. Demikian juga ada kelemahan pada riwayat-riwayat yang beliau sampaikan di negeri Basrah, tanah kelahirannya sendiri. Ya, nah. Sehingga kalau dia menyampaikan hadis barakallahu fikum di sana, nah. Maka riwayatnya melemah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kekuatannya, keakurasiannya, barakallahu fikum, keakuratannya menjadi berkurang. Barakallahu fikum. Baik. Dari kisahnya Ma'mar, pelajaran yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum, ya. Nah. Hendaknya kita barakallahu fikum bisa menjaga diri ketika kita ada di negeri orang. Ya. Baik-baik menjaga sikap, menjaga adab, menjaga kelakuan. Nah. Kalau orang Indonesia punya pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, artinya kita barakallahu fikum punya sopan santun ketika kita berada di negeri orang. Ya. Jangan sebaliknya, ketika berada di negeri orang karena merasa enggak ada yang kenal dengan kita, enggak ada yang tahu dengan kita, wah berarti aku bebas di sini berbuat onar. Ya, berbuat salah, berbuat jelek, barakallahu fikum. Nah, itu tidak benar, ya. Pemahaman yang salah. Justru barakallahu fikum, kita sebaliknya. Ketika kita ada di negeri orang, barakallahu fikum, kita harus pandai-pandai membawa diri, menjaga ucapan, menjaga sikap. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beberapa mungkin adat, kebiasaan, kearifan lokal di sana yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya kita junjung tinggi, kita respect, kita hormati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Selama tidak ada unsur dosa, syirik ataupun bid'ah. Barakallahu fikum. Nah, maka kearifan lokal itu kita apa? Kita hormati, kita junjung tinggi. Ya, nah maka tadi kita akan bisa diterima di masyarakat sana, kita bisa hidup nyaman dan tenang. Ya, karena orang sudah menganggap kita bukan orang lain, tapi seperti keluarga sendiri. Itu enaknya kalau kita mengerti adab dan etika di tempat orang. Jadi orang itu sudah tidak menganggap kita orang lain, tapi sudah dianggap sebagai keluarga. Nah, sampai-sampai ya tadi ditawarin putrinya, ya kan? Nah, tayyib. Kok pada nyenggol temannya sebelah ini? Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, sehingga ya tadi akhirnya karena Ma'mar sangat begitu nyaman di sana, begitu dihormati, ya begitu dimuliakan, akhirnya beliau lebih senang di negeri Yaman ya daripada di negerinya sendiri. Barakallahu fikum. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Imam Ma'mar. Mafhum? Nah, diambil baik-baik ya hikmahnya. Barakallahu fikum. An Tsabit Al-Bunani. Nah, di sini beliau meriwayatkan dari Tsabit Al-Bunani. Artinya termasuk riwayat yang tadi perlu dicermati. Karena Ma'mar meriwayatkan dari Tsabit, kata sebagian para a'immah di antaranya Yahya Ibnu Ma'in ya, fihi ittirab. Nah, ada kegoncangan padanya sehingga perlu di barakallahu fikum diteliti kembali. Nah, tayyib. Apakah ini termasuk riwayat yang beliau goyah padanya atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Sehingga perlu mengecek kembali dari kitab induk barakallahu fikum dan sanad dari jalan-jalan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Kalau dari tinjauan sanad ini saja itu sudah ada kelemahan di situ. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau melihat sanad-sanad yang lain, nampaknya ada yang menguatkan. Karena Syekh Al-Albani di dalam Shahih Adabul Mufrad mensahihkan riwayat ini. Nah, tapi saya pribadi belum sempat ya mengecek lebih jauh beberapa riwayat-riwayat yang menguatkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, artinya kalau sebatas ini saja data yang kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari, maka apa? Fihi ba'af tadi. Paham ya? Di dalam sanadnya ada kelemahan. Karena di sini Ma'mar meriwayatkan dari Tsabit Al-Bunani. Yahya Ibnu Ma'in mengatakan riwayatnya dari Tsabit fi darbun minal ittirab wa katsirul awham. Nah, kalau sebatas data ini saja. Nah, tapi kalau kita melihat tadi di dalam kitab Shahih Adul Mufrad, barakallahu fikum, tahqiqnya Syekh Albani, beliau mensahihkan, artinya berarti ada data yang lain. Paham? Cara merunutnya seperti itu. Ya. Berarti ini kayaknya ada data yang lain yang menguatkan beliau kalau ya riwayat ini sampai beliau katakan sahih. Nah, cuman belum sempat, barakallahu fikum. Tayyib. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Maka nal haya'u fi syai'in illa zanahu. Wa ma kana al fuhshu fi syai'in illa shanahu." Nah, Nabi mengatakan tidaklah rasa malu berada pada sesuatu melainkan zanahu. Ai zayyanahu. Nah, melainkan akan Allah perindah sesuatu tadi. Nah, ya. Jadi sesuatu yang ada rasa malunya di situ akan nampak indah, akan nampak elok. Barakallahu fikum. Nah, iya. Tayyib. Seorang santri yang punya rasa malu, yang punya unggah-ungguh, maka dia akan nampak indah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Begitu juga santriwati yang punya rasa malu, yang punya rasa unggah-ungguh, barakallahu fikum, juga akan nampak indah. Jadi sesuatu yang punya rasa malu, nah, atau seseorang yang memiliki rasa malu, maka orang itu akan nampak indah, nampak elok. Barakallahu fikum. Nah, di mata manusia, ya, wa fi nafsihi, sedangkan pada dirinya, yatalazzadzu bidzalika. Sedangkan orangnya sendiri, dia akan merasakan kelezatan, dia akan merasakan, barakallahu fikum, kenyamanan di situ. Nah, ya. Artinya, ketika rasa malu itu yang dia kedepankan, dia nyaman. Dia tidak merasa menjadi orang lain, dia tidak merasa memaksakan diri untuk apa? Menunjukkan bukan jati dirinya. Nah, jadi rasa malu itu akan membuat seseorang merasa nyaman, merasa tenang, ya, merasa tentram. Barakallahu fikum. Nah, sebaliknya, ketika orang seperti ini disuruh untuk barakallahu fikum menghilangkan rasa malunya, yang terjadi apa? Enggak nyaman, ya kan? Gelisah dia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu keutamaan rasa malu, ya. Jadi orang yang melihat itu terpesona, tersepona. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Melihat sebuah keindahan, keelokan akhlak. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa makana al-fuhsyu fi syai'in, dan tidaklah, ya, al-fuhsyu maknanya adalah kullu ma yashtaddu kubhuhu minadzunubi wal ma'asi. Kullu ma yashtaddu kubhuhu minadzunubi wal ma'asi. Nah, al-fuhsyu itu adalah setiap sesuatu yang keburukannya, ya, sangatlah parah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ya, jadi fawahish, barakallahu fikum, itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, tayyib. Barakallahu fikum. Sangat buruk dan sangat keji, barakallahu fikum, dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Nabi mengatakan tidaklah, ya, kefahisyan, naam, dosa yang keji, dosa yang buruk itu berada pada sesuatu melainkan syanah, ai ayyabahu. Nah, melainkan itu akan membuat dirinya cacat. Ya, cacat. Walaupun mungkin secara fisik dia normal. Ya, enggak ada yang hilang dari anggota tubuhnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tetapi ketika dia, barakallahu fikum, melakukan tindakan keji, tindakan buruk dari maksiat-maksiat yang ada, ya, barakallahu fikum, maka apa? Orang itu akan menjadi cacat. Ya. Nah, cacat moral maksudnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dia akan dipandang buruk, dipandang jelek oleh manusia, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga jangan salahkan, ya, kalau ada orang-orang yang berpandangan buruk dan jelek kepada dia. Nah, kenapa? Ya, karena dia sendiri yang memasang keburukan dan kejelekan itu pada dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, ibaratnya barakallahu fikum, dia sengaja mengenakan pakaian yang bau, pakaian yang kotor, barakallahu fikum, na'am. Iya. Buruk di hadapan manusia, kemudian manusia menilai dia orang yang buruk, orang yang jelek. Ya, jangan salahkan manusia karena Anda sendiri menampilkan citra yang seperti itu. Mafhum? Na'am. Barakallahu fikum. Orang akan menilai Anda ya sesuai dengan apa yang nampak. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Begitu ya. Nah, sehingga hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah keilmuan kepada kita, barakallahu fikum, adalah ya, hendaknya kita berusaha menanamkan rasa malu kepada diri kita dan menghindari barakallahu fikum al-fawahish. Nah, tayyib. Ya. Itu kita lakukan bukan untuk mencari sebuah pencitraan di mata manusia, tapi tadi ya, kita lakukan dalam mengamalkan perintah Allah, perintah Rasul, barakallahu fikum, na'am, dan juga dalam rangka untuk meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, na'am. Ya, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan hasil yang membuat kita senang dan bahagia. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama adalah bayan fadilatil haya. Bayanu fadilatil haya. Di dalamnya ada penjelasan keutamaan sifat malu. Wa fihi al-hathu ala at-tahalli bihi. Wa fihi al-hathu ala at-tahalli bihi. Di dalamnya juga ada anjuran agar kita menghiasi diri dengan sifat itu. Dengan sifat malu. Nah. Yang kedua, bayanu dhammil fuhsyi. Bayanu dhammi al-fuhsyi. Di dalamnya ada penjelasan celaan terhadap ya, dosa-dosa yang keji. Nah, walhaddu ala tarkihi. Walhaddu ala tarkihi. Dan ada hasungan agar kita meninggalkannya. Barakallahu fikum. Nah, ayib. Yang terakhir, yang ketiga, itu yang kita cukupkan untuk malam ini. Bayan annal haya'a zinatun lil umur. Bayanu annal haya'a zinatun lil umur. Nah, di dalamnya juga ada penjelasan kalau malu itu adalah perhiasan perkara-perkara yang ada, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Naam.